Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma ma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar ayuhal muslimun jamaah salat idul adha yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Perlu kita ingat bersama bahwasanya kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang telah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga bulan yang telah diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amalan salih sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka bertanya, tidak pula berjihad fi sabilillah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah illa rajulun, kecuali seorang yang dia keluar untuk jihad fi sabilillah dengan hartanya dan jiwanya, walam yarji min dzalika bisyai, tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya orang tersebut gugur di medan jihad, kemudian hartanya habis untuk jihad fi sabilillah. Ini amalan yang belum bisa ditandingi oleh amalan apapun. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ini suatu dalil yang menunjukkan tentang agungnya bulan Dzulhijjah, terkhusus 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana datang di dalam hadis yang lain yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah wal 'amalu salihu ahabbu fihinna min hadhihi al-'ashri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Rahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, tidak ada amalan atau tidak ada hari yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa aqziru fihinna at-tahlilu wat-takbiru wat-tahmid. maka perbanyaklah oleh kalian tatkala masuk pada satu Dzulhijjah untuk memperbanyak at-tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah, untuk membaca takbir dan membaca tahmid. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil ham. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah disebut oleh para ulama adalah dengan yaumul hajjil akbar, dikarenakan mereka para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka telah menyelesaikan sebagian besar minal manasik haji, dari manasik-manasik haji. Yang mana kita mengetahui bersama bahwasanya haji ini adalah merupakan ruknun fil Islam, merupakan rukun di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban haji bagi manusia, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka orang yang mampu untuk melakukan perjalanan, menempuh perjalanan tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara, maka barang siapa yang kufur, mengingkari tentang wajibnya haji atau dia tidak mau menjalankan haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Maka diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, ayat ini menunjukkan tentang dalil wajibnya haji bagi mereka orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Maka kata beliau, barang siapa yang dia tarakal hajj, meninggalkan haji, ma'al istita'ah, padahal dia mampu, maka dia kufrun, kufrun duna kufrin. Orang tersebut kufur tapi tidak keluar dari Islam, artinya telah terjatuh kepada dosa yang besar. Kecuali orang tersebut yang dia menentang tentang wajibnya haji. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala ditanya arkanul Islam atau tatkala ditanya tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab, di antara rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah-ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil ham. Pada hari ini pula ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, dinamakan dengan yaumun nahri, dengan hari menyembelih. Ini adalah merupakan hari yang sangat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nabi menyebutkan, inna a'zamal ayyami indallahi yawman nahri thumma yawmal qur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yawmun nahr. Kemudian yaumul qur disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, yang disebut dengan yaumul qur yakni tanggal 11 Dzulhijjah. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata beliau, khairul ayyami indallah yaumun nahri wa huwa yaumul hajjil akbar. Kata beliau rahimahullahu taala, hari yang sangat bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yaumun nahr, yaitu yaumun nahr ini pada hari ini. Kemudian yang namanya yaumun nahr, kata beliau, wa huwa yaumul hajjil akbar, yaitu yaumul hajjil akbar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, pada yaumun nahr yaitu hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, yang bentuknya adalah min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kambing. Ini sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui yang namanya ibadah kurban, al-dhabhu, menyembelih, taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah merupakan amalan yang sangat besar, merupakan ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat li rabbika, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan kerjakanlah ibadah menyembelih. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Hasa hadainil ibadataini li zikri li an hadha yadulu ala ahammi afdaliyatil ibadati wa ajjalul qurabat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus dua ibadah ini, yang pertama adalah ibadah salat, kemudian yang kedua adalah ibadah menyembelih, maka ini menunjukkan bahwasanya dua ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilham. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan beberapa wasiat tatkala beliau menunaikan ibadah hajjil wada, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yawma hajjatil wada, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa salu khamsakum wa sumu sahrakum wa adu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tatkala beliau menunaikan ibadah hajjatul wada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun engkau berada. Kemudian wasiat yang kedua, pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu khamsakum, dan kerjakanlah salat lima waktu kalian, yaitu yang merupakan fardhu ain, yang merupakan kewajiban bagi individu kaum muslimin. Kemudian nasihat berikutnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah, bayarlah zakat-zakat harta kalian. Kemudian nasihat yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, taatilah penguasa-penguasa kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya a'zamut taqwa, takwa yang paling besar, itu adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan peribadatan hanya untuk Allah, memberikan penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih dia peruntukan untuk selain Allah, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang yang dia menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wasalu khamsakum, salat ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang harus diperhatikan karena ini suatu amalan yang zahir yang akan pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa addu zakata amwalikum, membayar zakat-zakat harta kalian. Kemudian yang berikutnya lagi adalah wa ati'u umara'akum, mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Ini adalah merupakan prinsip di dalam Islam, mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Urbah bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, "Usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa di antara kalian adalah seorang budak. Kalau mereka itu sudah diangkat menjadi pemimpin kalian, walaupun itu seorang budak yang bentuknya sangat jelek, maka Nabi memerintahkan was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham. Kemudian sebagai penutup ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk senantiasa tolong-menolong di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian untuk melakukan perbuatan baik dan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, wa minat ta'awun, di antara bentuk ta'awun, kata beliau, adamul hasad wa adamul tabahud wa adamul taba'ud. Di antara bentuk ta'awun adalah seorang menghilangkan sifat hasad sesama saudaranya, menghilangkan sifat kebencian, menghilangkan sikap saling menjauh. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada hari raya yang mubarak ini kami nasihatkan untuk saling tazawur, saling mendatangi saudaranya, untuk menumbuhkan rasa saling cinta satu sama yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahassadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdiluhu wa la yakhdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bentuk ta'awun satu sama yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian memiliki sifat hasad satu sama yang lain. Janganlah kalian tanajasu. Tanajasu dijelaskan oleh para ulama yaitu menaikkan harga dalam rangka untuk menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling memiliki rasa benci satu sama yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Karena ini semua ayuhal muslimun, memiliki sifat hasad, memiliki sifat kebencian, saling menjauh, ini adalah perkara yang akan merusak ta'awun, yang akan merusak ukhuwah, yaitu adanya sifat hasad, adanya sifat tabahud, saling membenci, atau adanya sifat tadabur, ini saling mentadabur, saling membelakangi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudara kalian yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara satu sama yang lain, saling mencintai, cinta di atas al-iman, cinta di atas manhaj, cinta di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara satu sama yang lainnya. Maka jangan sampai mendzalimi, jangan sampai menyakiti, jangan sampai mendustakannya. Maka beliau menyebutkan, cukup seorang dikatakan jelek tatkala dia suka mencela, suka merendahkan saudara muslim. Ini sebagai ukuran, orang tersebut dikatakan jelek, kata Nabi, cukup tatkala dia suka merendahkan saudaranya, suka menghinakan saudaranya, suka meremehkan saudaranya. Ini sudah diukur atau dikatakan oleh Nabi SAW sebagai muslim yang jelek. Maka Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya ada di dalam hati, menunjukkan sebanyak 3 kali. Maka ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan Eid yang mubarak ini, kami nasihatkan untuk senantiasa menjaga ta'awun alal birri wa taqwa, untuk menjalankan perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjalankan syariat Islam ini, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa ta'awun alal birri wa taqwa. Walhamdulillahi rabbil alamin.